Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar rahimahullah. Hafidz bawakan hadis Anas. Qala an Anas radhiyallahu an anna rajulan dakhala al-masjid yaumal jumu'ah. Seseorang masuk masjid di hari Jumat, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhthub, dalam keadaan Rasul sedang khutbah berdiri. Faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa qata'atis subul fad'ullah yughithuna. Wa ya Rasulullah, harta pada rusak, jalan pada terputus, maka berdoalah kepada Allah untuk menolong kita. Ini dengan menurunkan hujan. Farofa ayadai thumma qala Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Maka Rasul pun mengangkat kedua tangannya berdoa mengucapkan, ya Allah, tolonglah kami, tolonglah kami. Ini turunkan hujan pada kami. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim mengajarkan kepada kita bolehnya seseorang berbicara dengan khatib di hari Jumat, karena ini orang yang masuk bicara dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini kekeringan kita lama, gak ada air, ada rusak, ternak pada mati, tanaman pada kering, mati. Nah, dan itu tidak disalahkan oleh Rasulullah SAW. Artinya ini ditakrir, sunnah takririyah. Karena jika itu salah atau mengurangi kesempurnaan Jumatnya, pasti Rasul tidak akan mendiamkan. Wa ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz. Dan kaidah syariat menyatakan penundaan, menunda penjelasan di waktu itu dibutuhkan, enggak boleh. Orang ini butuh penjelasan sekarang, bahwa kamu bicara dengan khatib rusak Jumatmu misalnya. Enggak mungkin ditunda oleh Rasul, enggak usah diterangkan sekarang. Itu enggak mungkin. Makanya menunjukkan boleh, karena Rasul mendiamkan, tidak mengingkari. Berarti boleh bicara dengan khatib di hari Jumat. Di dalam hadis, ketika Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya berdoa dalam salat istisqa, berarti masyru', disyariatkan mengangkat kedua tangan dalam istisqa. Dan dengan ini pula kita tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di khutbah tidak pernah mengangkat kedua tangannya kecuali itu istisqa, meminta hujan. Selain itu enggak ada dari sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para sahabat di Sahih Muslim diriwayatkan mengingkari Bishr ibn Marwan ketika dia khutbah, doa dalam khutbahnya mengangkat kedua tangannya. Si khotib doa, bukan istisqa, bukan minta hujan. Misalnya selamatkan kami, ya Allah beri kami hidayah, rahmati kami, ampuni yang mati dari kami, yang hidup, ya Allah, minta ini itu. Dalam doanya, dalam khutbah mengangkat tangan, diingkari oleh para sahabat karena gak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Walau kana khairan la sabaquna ilai, jika itu baik, jika itu benar, pasti telah didahului kita oleh Rasul dan para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nyatanya gak ada pernah mereka lakukan. Satu-satunya riwayat bahwa Rasul angkat kedua tangan doa dalam khutbahnya ketika istisqa ini, minta hujan. Dan itu pun beda dengan angkat tangan layaknya orang berdoa. Doa memohon kepada Allah, dalam doa begini tangan, kira-kira sejajar dengan pundak. Ya Allah minta ini itu. Tapi istisqa lain dari itu, sangat tinggi mengangkatnya. Ala khilaf, dikhilafkan di kalangan fuqaha bagaimana mengangkat kedua tangan. Ada yang mengatakan begini berdoa karena meminta, maka seperti ini, tetap tangan menengadah ke langit seperti orang meminta. Ada pula yang mengatakan tidak, dia mengangkat tangan tinggi betul karena terlihat ketiak Rasul yang putih SAW, tapi telapak tangan dalam keadaan dibalik begini. Ini mengisyaratkan untuk turunnya hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tangan begini. Al-muhim ini atau itu, tidak masalah. Tapi yang jelas, angkat kedua tangan hanya ada di istisqa. Lebih jelas lagi tadi, para sahabat mengingkari Bishr bin Marwan ketika dalam khutbahnya berdoa, bukan istisqa, mengangkat kedua tangan. Mungkin orang akan bilang, oh, masalah baik aja kok. Kan doa, memohon kepada Allah. Ya itu tadi, kembali. Kalau memang itu baik, kan pasti akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jangan harap kita lebih mengerti kebaikan dari Rasulullah SAW. Ini kan adab kepada Allah. Memangnya Rasul gak beradab kepada Allah? Kalau memang itu baik dan benar, pasti Rasul akan contohkan, pasti Rasul akan amalkan. Maka yang tidak dilakukan Rasul, hendaknya kita pun tidak melakukan. Demikian seorang muslim mengamalkan apa yang diamalkan Rasulnya, meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Rasulnya. Hadis pula dengan ini mengajarkan kita kepada adab dalam doa, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat menukilkan kepada kita rinci sekali, detail, apapun yang mereka lihat dari Rasul SAW mereka nukilkan, apapun yang mereka dapati dari Rasulullah SAW mereka nukilkan. Makanya rinci, beliau mengangkat tangan. Dan bukan sekedar mengangkat tangan, tinggi. Lebih jelas lagi, terlihat ketiak putihnya, putihnya ketiak Rasulullah SAW. Rinci sekali. maka enggak mungkin ada sesuatu dilakukan Rasul tidak dinukilkan oleh para sahabat. Tidak mungkin ada sesuatu amalan, apalagi itu ibadah, diamalkan Rasulullah sementara sahabat tidak menukilkan kepada kita. Kalau ini mukaddimah, maka kita masuk. Baik, dalam doa Rasulullah SAW, sahabat sebutkan angkat tangan memohon kepada Allah turunnya hujan. Tidak satupun sahabat yang meriwayatkan, menukilkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW setelah doa itu mengusap wajahnya. Kalau itu dilakukan Rasul pasti akan dinukilkan. Bahwa Rasul berdoa, terlihat ketiaknya yang putih, minta gini-gini. Setelah itu beliau misalnya mengusap wajahnya, amin misalnya. Kalau itu dilakukan Rasul, dilihat sahabat, pasti akan dinukilkan. Nyatanya gak ada. Oleh karena itu pun tidak diamalkan oleh Rasul SAW. Maka kita pun hendaknya tidak mengamalkannya. Ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa Rasul mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Namun seperti para ulama hadis sebutkan, seperti Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, bahwa hadis-hadis itu semuanya dhaif, lemah, dan tidak kuat, tidak bisa dipakai hujjah. Perkara lain yang kedua, dengan ini pula kita ketahui tidak diamalkan pula oleh Rasulullah SAW mencium kedua tangan setelah doa. Berdoa misalnya selesai, amin, dicium sendiri tangannya setelah doa. Ini juga kalau seandainya diamalkan Rasul pasti akan dinukilkan oleh sahabat. Setelah itu Rasul mencium kedua tangannya misalnya, mengusap wajahnya, mencium telapaknya. Enggak ada sahabat yang menukilkan itu. Sementara yang lain dinukilkan rinci sekali, ngangkat tangan tinggi, terlihat putihnya ketiak Rasul SAW. Yang lain-lain enggak ada yang menukilkan, karena memang tidak diamalkan oleh Rasul SAW. Maka hendaknya cukup bagi kita apa yang cukup bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ketika Rasul dikeluhkan kepada beliau oleh orang ini, dan Rasul langsung berdoa mengangkat tangan, Allahumma aghithna, aghithna, turunkan hujan, tolong kami. Menunjukkan bahwa dalam doa tidak wajib dimulai dengan pujian kepada Allah, juga solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak wajib. Karena Rasul sendiri melakukannya langsung. Doa Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Tanpa dimulai dengan misalnya, ya Allah engkau yang menurunkan hujan, engkau yang maha kuasa, engkau yang Maha Penyayang dan lain sebagainya, dipuji-puji, enggak ada. Solawat pun enggak ada di situ. Langsung doa, berarti enggak wajib. Naam, ketika ada yang doa, dia tidak memuji Allah, tidak bersolawat, Rasulullah katakan di hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, ajjala hadza. Ini orang tergesa-gesa dalam doanya, karena dia tidak memuji Allah di depan, tidak sholat kepada Rasul. Maka penjamaannya yang dimaksud Rasul, dia tergesa-gesa, nah ini termasuk adab mustahab disenangi. Orang memulai doanya dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Rasul, sholawat salam. Tapi jika tidak dia lakukan itu, dia langsung doa, ya enggak mengapa, bukan perkara wajib. Dan tidak mengurangi nilai doanya, karena Rasul pun mencontohkan. Boleh orang berdoa demikian. Dan konteks hadis memang doa. Mungkin orang berkata, oh, itu kan khutbah dimulai memang dengan pujian kepada Allah. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'in. Jawabannya jelas. Naam, pujian Rasul ketika itu untuk khutbahnya, bukan untuk doanya. Karena awalnya enggak ada niat doa meminta hujan. Hanya karena kemudian orang ini masuk, menyampaikan kepada Rasul ini itu, doakan, minta kepada Allah hujan, maka langsung Rasulullah berdoa. Berarti doa ini arid, datangnya belakangan di tengah-tengah khutbah saat orang ini mengeluh kepada Rasulullah. Nah, itu beberapa adab dalam doa. Hadis pula ketika perawi menyebutkan langsung Allah kirim awan tebal, turun hujan, menunjukkan Allah itu sami'ud du'a, maha mendengar. Sami', dan itu nama Allah, as-sami', yang berarti Allah punya sifat sama', pendengaran, mendengar. Mendengarnya Allah memiliki tiga pengertian. Yang pertama, yasma'ul aswat, yasma', mendengar. Jahra wa akhfa, baik itu yang keras ataupun yang pelan, Allah dengar, maha mendengar. Makanya kata Aisyah, subhanalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai', maha suci Allah yang pendengarannya mencakup segala sesuatu. Kenapa kata Aisyah, ini mujadilah, wanita yang datang kepada Rasul mendebat tentang suaminya yang mendihar dia, mengatakan kamu seperti ibuku atau seperti punggung ibuku, khaulah. Dia datang mengeluh kepada Rasul SAW di rumah Aisyah. Rumah Aisyah kita tahu kecil sekali. Terbukti ketika Rasul sholat, ya hanya itu di kamar situ, di rumah itu. Kalau Rasul berdiri, Aisyah menselonjorkan kakinya. Rasul sujud dipegang gitu kaki Aisyah, kemudian dilipat untuk Rasul sujud. Kecil sekali, sederhana. Datang ini khaulah, ya karena masalah keluarga, masalah aib suami istri, dia berbisik-bisik kepada Rasul SAW. Ini lainnya orang mengeluhkan suaminya, suami saya begini harus selesai. Kata Aisyah, aku dengar apa suara, tapi enggak jelas apa yang dibicarakan khawla. Ya kayak kamu di samping kamu ada orang bicara, misalnya kamu dengar kita tapi apa yang diomongkan kamu enggak tahu. Persisnya apa kamu enggak ngerti. Cuma dengar desah-desah tadi. Rumahnya kecil sekali, Aisyah di sampingnya, enggak jelas. Allah turunkan ayat di Mujadilah, langsung Allah sebutkan, qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma tahawurakuma. Allah telah mendengar ucapan perempuan ini yang mengeluhkan kepadamu suaminya yang mentihar dia, dan Allah mendengar percakapan kalian berdua wanita ini dengan Rasulullah. Allah di atas langit yang ketujuh sana, di atas arsh, mendengar ucapan perempuan ini. Aisyah di sampingnya gak tahu persis apa yang diomongkan. Sama, betul-betul mendengar apapun yang diucapkan hambanya. Maka tidak ada yang luput dari Allah ucapan seorang hamba. Allah tugaskan malaikatnya mencatat semuanya. Ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap satu kata pun kecuali dicatat oleh raqib atid. Yang kedua, mendengar berarti Allah memahami, bukan sekedar mendengar tapi faham, mengerti apa yang dimaukan diucapkan setiap hambanya. Dalam satu waktu, dalam tiap waktu, dalam hajat yang berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda-beda, ribuan bahasa, berapa bahasa manusia, hamba Allah, yang Cina, yang Arab, yang Inggris, yang Prancis, yang Jawa, yang suku di sini sudah sekian banyaknya, bahasanya macam-macam. Di satu waktu mereka memohon berdoa kepada Allah di satu masjid misalnya, kumpul semua di waktu haji, sekian bangsa masing-masing berdoa dengan hajatnya sendiri-sendiri. Bukan sekedar Allah dengar, Allah faham, dan itu mustahil bagi selain Allah. Mustahil bagi selain Allah. Sepinter-pinternya orang, hatta yang katanya menguasai 10 bahasa misalnya, cuma 10 juga, padahal bahasa manusia berapa. Taruh orang top sudah menguasai 10 bahasa, Arab, Inggris, apalagi Prancis, Cina, ini itu, 10 bahasa dia kuasai, dia faham apa yang dibicarakan dengan masing-masing bahasa ini. 10 orang di depan dia suruh duduk, yang Cina, yang Inggris, yang Arab, yang ini, yang itu, 10 orang dia di depan mereka. 10 ini suruh bicara masing-masing dengan topik yang berbeda. Yang Cina ngomong tentang dagang misalnya, yang Arab bicara tentang keluarganya, yang satunya bicara tentang yang sakit, yang ini bicara. Dalam satu waktu, ya Allah bicara, tanya, ini tadi bicara apa? Ini tadi bicara apa? Dia menguasai 10 bahasa. Tadi dalam satu waktu untuk memahami 10 itu, gila. Enggak mungkin. Itu baru 10. Kayak kalau 100 bahasa, 100 orang di depannya. Kayak kalau 1000. Kayak kalau 1 juta. Ratusan juta. Mustahil orang bisa paham. Enggak mungkin. Dua saja orang bisa bingung. Sebentar, anak gak bisa ngikuti satu-satu. Itu manusia. Sami' Allah, sami' mendengar, memahami, betul-betul mengerti, faham apa yang diucapkan, didoakan, doa yang dipanjatkan oleh hambanya kepadanya. Sami' pula berarti mengabulkan doa hambanya, mengabulkan doa hambanya. Dan itu makna yang kita ucapkan dalam iktidal ketika kita bangkit dari rukuk, sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar yang memujinya. Apa ini maksud mendengar? Mendengar, memahami, dan mengabulkan. Makanya ketika Abdullah ibn al-Mubarak ditanya bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat, kata Ibn al-Mubarak, apa yang aku bisa katakan? Nah, ini rekomendasi, apa yang bisa lebih aku katakan? Orang ini, yakni Muawiyah, beliau sholat di belakang Rasul, Rasul berdoa, Rasul memohon kebaikan dunia akhirat kepada Allah, dan di belakangnya para sahabat, salah satunya ada Muawiyah, mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Allah kabulkan doa itu. Dapat doa kebaikan sekian banyak, sekian sering dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'min itu makna sami', makanya dalam doa bagus untuk ditutup dengan ini. Setelah kamu selesai memohon kepada Allah, kamu akhiri dengan itu, innaka sami'ud du'a. Engkau Maha mendengar doa. Ya, ini engkau memahaminya dan engkau mengabulkannya. Mengabulkan apa yang dipanjatkan kepada Allah. Hadis pula ketika di minggu berikutnya, kelanjutan hadis, orang ini kembali datang ke Rasulullah SAW dan mengeluhkan lagi, ya Rasulullah, halakatil amwal wangkatati subul, fad'ullah, ya Rasulullah, ternak banyak mati, ini itu, banyak penyakit, tanaman kebun juga pada rusak karena kebanyakan air, terus hujan bertubi-tubi turun. Ya subhanallah, pekan kemarin kekeringan, minta air, turun hujan, kebanyakan air, ya Rasulullah. Menunjukkan manusia sifat mereka seperti Allah katakan, khuliqal wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah, lemah dalam segala maknanya, tidak kuasa dan tidak sabar menghadapi ketidakadaan, dan tidak sabar pula menghadapi keadaan. Sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang ada, dua-duanya dia gak sabar. Gak ada air, berkeluh kesah. Kebanyakan air, berkeluh kesah. Panas, berkeluh kesah. Sumuk, panas, ini, itu, berkeluh kesah. Kedinginan, berkeluh kesah. Waduh, dingin sekali. Nanti, ya begitulah manusia, subhanallah. Kelaparan, gak kuat lapar, gak ada makanan ini. Kekenyangan, berkeluh kesah, kata semuanya. Di mana kamu akan dapati kondisi yang persis seperti kamu inginkan, segalanya sempurna, gak mungkin. Kata salah seorang dari mereka, kalau kamu ingin seperti itu, namanya negeri Antabrata. Di negeri yang cuaca di negeri itu panas, tapi tidak terlalu panas. Negeri itu dingin, tapi tidak terlalu dingin. Ya, di mana ada? Ini kehidupan ada saja kekurangannya, ada saja ini itunya, bersabarlah. Tapi gitulah manusia, gak pernah ada kesabarannya. Hadis juga menunjukkan ketika orang ini menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kurangan air, binatang pada mati, dehidrasi, tanaman pada kering, sawah, ladang, gagal panen. Berikutnya juga kebanyakan air, banjir, rusak, ini itu. Menunjukkan boleh. Orang itu menyampaikan fakta. Menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Dia bukan mengeluh dalam artian meminta jalan keluar dari Rasulullah SAW atau manusia. Tapi menunjukkan kondisinya seperti ini. Boleh. Keluhan dia hanya kepada Allah. Doa dan harapannya hanya kepada Allah. Dia hanya sebatas menyampaikan kondisi yang ada. Maka itu boleh. Makanya orang ini tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini ternak banyak pada mati, kekurangan air, sawah ladang kita juga rusak, ini itu kering. Ini. Rasul nggak ngingkari, nggak misalnya beliau katakan nggak usah kamu sampaikan pada manusia, minta sama Allah, enggak, karena dia memohon, berharap agar Rasul berdoa kepada Allah memintakan hujan bagi mereka. Ini. Maka boleh. Kamu menyampaikan kondisi itu kepada dokter misalnya, boleh. Kamu sama sekali tidak mengharapkan kesembuhan darinya. Kamu mengharap itu dari Allah semata, satu-satunya yang menentukan. Tapi kamu sebatas menyampaikan kondisi. Faktanya begini. Begini dokter, ini anak saya sakit. Dia batuk-batuk misalnya begini-begini. Batuknya itu kadang ngeluarkan darah misalnya. Masyaallah alafia. Ini ibu saya sakit. Sakitnya begini, selama seminggu dia begini, begini, begini. Kamu enggak sedang mengeluh kepada manusia, tidak. Tapi sebatas menyampaikan kondisi agar dia, kalau itu tentang kesehatan misalnya, si dokter bisa mendiagnosa kira-kira penyakitnya apa, obatnya apa yang tepat dan seterusnya. Adapun harapanmu dan doamu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis pula dengan ini mengajarkan kepada kita boleh seorang hamba itu memohon kepada Allah untuk menghentikan hujan, tapi tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Tidak secara umum. Karena itu enggak baik dan tidak benar. Misalnya dengan mengatakan, ya Allah, hentikan hujan ini, ya Allah. Udah ya Allah, cukup sampai segini. Hentikan hujan. Kayak orang enggak butuh air, enggak butuh hujan. Padahal hujan itu rahmat dari Allah. Mungkin kamu merasa madorot di wilayah ini, di daerah itu mungkin. Tapi secara umum hujan tetap dibutuhkan manusia, tidak bisa tidak. Daerah lain membutuhkan, manusia lain memerlukan. Makanya enggak baik untuk secara mutlak minta kepada Allah untuk dihentikan. Tidak adab kepada Allah. Itu penting. Beradab kepada Allah dalam doa. Makanya yang Rasul katakan, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkan di sekitaran kami, di pinggir-pinggir kota jauh, di pegunungan sana, di lembah-lembah jauh dari kota. Jangan di tengah kota kami. Gak boleh seperti itu. Itu yang Rasul contohkan. Dan itu boleh. Yang enggak boleh kalau itu secara mutlak seperti tadi, hentikan hujan ini ya Allah. Satu itu tidak beradab, seakan tidak butuh hujan. Kayak orang sudah tercukupi segalanya, enggak butuh air dari Allah. Kedua, seperti mengatur Allah. Kayak dia yang ngatur, ya Allah turunkan hujan sekarang. Turunkan nanti banyak hujan, curah air berlebihan, ya Allah hentikan hujan sekarang. Kayak dia yang ngatur. Enggak beradab. Makanya perlu kemudian dijaga adab itu dengan mengucapkan dalam doa kalau memang hujan berlebihan, hawalaina la alaina, ya Allah turunkan di sekitaran kami, di luar-luar kota sana, jangan di tengah kota kami. Hadis pula seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Isa alaihi salam, bagaimana adabnya dalam doa ketika Allah tanya beliau, dan Allah Maha tahu, a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ila wa ummiya ilahaini min dunillah, wahai Isa, apa engkau katakan kepada umatmu, jadikan aku dan ibuku sesembahan kalian selain Allah. Di hadapan umatnya, agar membungkam mereka semua, Allah tanya bukan karena Allah enggak tahu. Apakah engkau katakan itu kepada mereka, jadikan aku sesembahan kalian, Tuhan kalian selain Allah, juga ibuku Maryam. Lihat adabnya Nabi Isa. Beliau enggak katakan, enggak ya Allah, aku enggak pernah katakan itu. Bukan itu jawaban Nabi Isa. Tapi jawaban beliau, in kuntu qultuhu faqad alimta. Ya Allah, kalau aku seandainya mengatakan itu, pasti engkau tahu. Engkau Maha tahu. Jika aku katakan itu, engkau pasti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Karena engkau tahu segala yang ada dalam diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta alamul ghuyub, dan engkau Maha tahu segala yang gaib. Adab. Kalau jawaban misalnya tadi, enggak, aku enggak pernah katakan, kan terkesan seperti mengabarkan kepada Allah karena Allah enggak tahu, maka perlu jawaban enggak ya Allah, aku enggak pernah katakan itu. Adab para nabi. Makanya adab dalam doa penting. Adab dalam doa kepada Allah. Makanya dinasehatkan untuk doa itu dengan doa-doa Quran, doa-doa sunnah, supaya selamat dari kesalahan. Kalau kita doa dari diri kita sendiri, khawatir ternyata yang kita ucapkan tanpa kita sadari tidak beradab kepada Allah, bagaimana diharapkan doanya dikabulkan? Ternyata kita enggak beradab kepada Allah dalam doa. Doa buatan kita sendiri. Kita sendiri mengucapkan dengan kata-kata kita sendiri. Khawatir. Manusia jahil. Nah, kalau itu doa yang dicontohkan dalam Quran, dalam sunnah, jelas selamat, sudah bersih. Itu ucapan Rasul yang maksum, terjaga dari kesalahan. Itu mungkin beberapa faedah dalam hadis yang tersisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.